Galati bindu 5. Kita enggo bebas genduari, sabab Kristus enggo bebaskan kita. Erkiteken si tetaplah bagi kalak bebas, jana olanai kamgit itindih pasangan bagi budak. Begikenlah, aku, Paulus, ngatakan man bandu, adi ipelepasndu dirindu isunatken, nuduhken maka Kristus lalit ertina man bandu. Sekali nari ku persingeti, kalak sim pelepas dirina isunatken, arus idalan kena krina si tersurat ibas kitab undang-undang. Janah kam si ersura-sura iperembakken ras dibata, arah dalanken undang-undang, isirang kendu kap dirindu ibas Kristus nari, kam enggo sirang ibas lias ate dibata nari. Adi kami, yarapken kami maka dibata ngerembakken kami ras dirina. Enda mesi itimai kami, alu dem pengarapan, alu kuasa kesah dibata, sirdahin arah kini teken kami. Sabab adi ersada kita ras Kristus Yesus, lanai bo jadi soal ersunat entahlah ersunat. Si penting nakal, me erkini teken man Yesus Kristus, janah kini teken tridah arah nehken keleng ate. Nai mehuli kal perbahanendu, isekin rebanca makala naikam patuh nandangi pengajaran si tuhu-tuhu kuga ibahan nang rintak kam? Sing rintak kam labo dibata si milih kam. Bagi si ikatakan kala, ragi si sitik banci ibahan na macem tepung si melala. Amin bage gia, erkiteken persadan taras Tuhan, tek dengang aku, maka labo sambar ukurundu. Janah tek aku, maka kalak singguluti ukurundu amin na ise gia iya, laban cilang yukum dibatamu. Karena aku, senina-senina, adi tetap kin kuberitakan maka ersunat perlu, tentu aku lanai bo tetap yayak-ayak, sabab adi tuhu kin si enda, tentu kai si kuberitakan karena kayu persilang Kristus, labo peturah permusuhan. Ateku min maka kalak singguluti kam labo saja isunat kena bana, tapi pe iburhina lah bana. Karena kam senina-seninangku, kam enggo ipilih dibata gelah bebas, tapi jagailah maka ola kebebasan du jadi alasan sirbahan cakam ikuasai perukurendu secara manusia. Tapi berelah maka keleng aten jembat-jembat kam, guna si sampat-sampatan. Sabab kerina undang-undang ipersada ibasada pedah, eme. Kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirin. Tapi adi bagi rubia-rubia perbahanendu, si karaten dingin si atahan kam, metengetlah. Adilah kam metenget nandangi kernep mepersadandu Sura-surangku me, kesah si badia min si negu-negu kegeluhendu, maka ola iikut kendu perukurendu secara manusia. Sura-sura ukur manusia, relawanan ras kesah si badia. Janah kesah si badia, relawanan ras sura-sura ukur manusia. Si dua enda ermusuhan, janah si enda ertina, makalah banci idalan kendu pratendu. Adi kesah si badia negu-negu kam, lanai bukam iteruh undang-undang. Perbahanan-perbahanan si erpalaskan sura-sura ukur manusia tangkas kap. Si enda teridah ibas, erlua-lua, singgesuh, lameteh mela. Nembah man berhala, ras erbahan ilmu sihir, simusuhan, rubati, mecimberu, perampus, dingin kepentingna saja ngencayu kurina. Erbahan perpecahan dingin erpihak-pihak. Si cian-cianen, mabuk, pesta minem-minem, seh mabuk ras sidebanna. Kukatakan man bandu genduari, bagi enggo kukatakan bandu nai, maka kalak sindalankan perbahanan-perbahanan si bagenda, labo bancidat bagin ibas kini rajan dibata, sireh pagin. Tapi ulih kesak si badia eme, lid kekelengan, lid keriahan, dengan lid kemalaman ate, lid kesabaran, idalan kena perbahanan si mehuli, mehuli ia setia. meteruk ukurna dengan ngasup menguasai diri. Karena si enda lalit isingetkan pe ibas undang-undang. Bagaimana kalak si engkau jadi si kerajaan Kristus Yesus? Perukurna secara manusia, engkau ibunuhna ikayu persilang, rikut ras kerincuhan dagingna, bagepe surasurana. Perkiteken kesah si badiama, si mereken kegeluhan manbanta, emaka lagu langkah tape, arus rikutken praten kesah e. Laban si meganjang ukurta, entah si tokoh-tokohan, entah pe si cian-cianan.